Konsultasi Syariah. Hukum sholat tanpa peci. Pertanyaan, bolehkah sholat tanpa peci? Sebagian orang menghindar ketika imam tidak memakai peci. Alasannya tidak sempurna. Apakah benar? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada tiga sikap berbeda yang diberikan masyarakat terkait peci. Dua berlebihan dan satu pertengahan. Pertama, mewajibkan memakai peci dalam sholat. Bahkan dalam semua aktivitas harus memakai peci. Sehingga dia menganggap bahwa hanya dengan semata memakai peci, dia akan mendapatkan pahala. Mungkin Anda pernah mendengar ada orang yang tidak mau sholat jadi makmum jika imamnya tidak memakai peci. Karena dia menganggap sholatnya imam tidak sempurna. Kami sendiri pernah mendengar ada orang yang bercerita pengalaman mencari kerja. Salah satu yang dia sampaikan, di perusahaan A masih lumayan, dibebaskan memakai peci. Kalau di perusahaan lain, kurang bagus, karena tidak boleh memakai peci. Peci dianggap sesuatu yang sangat istimewa baginya. Sampai harus dibela, meskipun dalam urusan murni duniawi. Ia mengkhawatirkan, sebagian kelompok ini sampai menyampaikan hadis palsu untuk memotivasi masyarakat memakai peci. Di antaranya, hadis, sholat sunnah atau sholat wajib yang memakai imamah atau penutup kepala senilai 25 kali sholat tanpa imamah. Jumatan dengan imamah senilai 70 kali jumatan tanpa imamah. Hadis riwayat Ad-Dailami dan dinilai Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagai hadis palsu. Kemudian hadis, sholat dengan memakai imamah senilai 10.000 pahala. Hadis riwayat Abban bin Abi Ayyash dan dinilai palsu oleh As-Sakhawi dan As-Syaukani. Dan beberapa hadis lainnya yang semakna. Kedua, anti peci. Bagian dari modernisasi adalah tidak mengenakan tutup kepala dalam setiap kegiatan. Sampai ketika dia di acara-acara resmi, dia sama sekali tidak berkenan memakai tutup kepala. Ketiga, mereka yang menilai bahwa peci adalah perkara adat, masuk dalam tradisi, namun dia menjadi perhiasan mukmin. Untuk itu, mereka tidak mengaitkan keabsahan sholat dengan keberadaan peci. Hanya saja, mengingat peci adalah perhiasan mukmin, maka memakai peci termasuk dalam anjuran yang disebutkan dalam ayat, yang artinya, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf, ayat 31. Karena itu, memakai peci dalam sholat maupun ketika acara resmi kaum muslimin lebih afdol dibandingkan tanpa mengenakan peci. Meskipun ini tidak ada kaitannya dengan keabsahan sholat. Dr. Muhammad Ali Farkus ketika membahas masalah peci mengatakan, sisi kelebihan peci tidaklah menunjukkan larangan sholat dengan terbuka kepalanya tanpa penutup, baik sebagai imam atau sendirian atau sebagai makmum. Karena, 1. Hukum boleh tidak menunjukkan bahwa itu harus sama nilai. 2. Imamah atau peci atau tutup kepala lainnya masuk dalam aturan adat dan bukan aturan ibadah. 3. Bagi lelaki, kepala bukan termasuk aurat yang harus ditutupi. Demikian, Allahu a'lam.